Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Hammad ibnu Zaidin. Sulaiman ibnu Harb, barakallahu fikum, Abu Ismail Al-Basri, fiqatun sabtun, tayyib afwan, diralat, barakallahu fikum, Abu Ismail Al-Basri itu untuk Hammad bin Zaid, thiqatun sabtun. Untuk Sulaiman bin Harb Al-Azdi, Al-Basri thiqatun imam. An Asim, Asim ibnu Abi Najud, dikenal dengan Bahdalah. Asim ibnu Bahdalah, Bahdalah kunyanya adalah Abu Najud. Asim ibnu Abi Najud atau Asim ibnu Bahdalah Al-Kufi. Abu Bakar Al-Mukri, Abu Bakar Al-Mukri Saduqun lahu awham, Saduqun lahu awham. An Abi Duha, Abu Duha Muslim bin Subayh Al-Hamdani, Muslim bin Subayh Al-Hamdani maulahum. Fiqatun qala, Abu Duha bercerita, ijtama'a Masruqun wa Sutairu bin Syakal fil masjid. Kata beliau, berkumpullah dua orang ulama besar pada masa itu, Masruq ibnu Ajda' dan Sutair ibnu Syakal, di dalam masjid. Sebuah momen yang mungkin barakallahu fikum jarang terjadi, dua ulama besar bertemu dalam sebuah masjid. Nah, fataqawwada ilaihima hilaqul masjidi ay tafarraqatil hilaqu wajtama'at indahuma. Maksudnya majlis halakoh-halakoh yang lain bubar dan semuanya ngumpul kepada mereka berdua. Jadi di masjid itu banyak halakoh-halakoh, ya banyak dirasa, tadris, naam, halakoh kecil-kecil. Ketika ada ulama besar dua datang masjid bertemu, yang lain pada bubar semua, naam, menuju dua orang ini. Ya, memanfaatkan momen yang jarang terjadi barakallahu fikum. Baqala masruqun, berkata masruq, la ara haula'i yajtami'una ilaina illa liyastami'u minna khaira. Masruq berkata, aku tidak memandang mereka-mereka ini semuanya berkumpul kepada kita, melainkan mereka ingin mendengarkan dari kita kebaikan. Barakallahu. Ketika melihat ya begitu banyak para thalabatul ilm yang mengerumuni dua ulama besar ini, maka Masruq mengatakan, anak-anak ini pada kumpul bukan sembarang kumpul ya. Mereka menginginkan faedah, mereka menginginkan ilmu dari kita. Nah, maka jangan disia-siakan. Barakallah. Baik. Itu ulama Rabbani barakallahu. Tayyib. Fa imma an tuhaddisa an Abdillah fa usaddiqaka ana wa imma an uhaddithu an Abdillah fa tusaddiqani. Maka Masruq memberikan barakallahu fikum ide, bagaimana kalau panjenengan Anda yaitu Sutair yang memulai menyampaikan hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud maksudnya, dan aku akan membenarkan Anda. Artinya hadis yang Anda bawakan dari Abdullah akan di barakallahu fikum ya takrir, dibenarkan oleh Masruq untuk menguatkan periwayatannya barakallahu fikum. Nah, sehingga para thalabatul ilm akan mendapatkan kekuatan pada sanadnya barakallahu fikum. Iya. Atau pilihan yang kedua kata Masruq, atau saya yang dahulu mendahului menyampaikan hadis Abdullah Ibnu Mas'ud, kemudian Anda yang membenarkan saya. Barakallahu fiik. Nah. Iya. Ini barakallahu fiikum metode yang biasa digunakan ulama ahli hadis, ya ulama ahli hadis dalam barakallahu fikum na'am mempelajari hadis, dikenal dengan ard, ya memaparkan riwayat-riwayat yang dia peroleh, yang dia dapatkan barakallahu fikum. Na'am, kemudian yang lain mendengarkan, ya. Kalau seperti itu dan benar rantai sanadnya, maka diiyakan barakallahu. Itu metode yang biasa mereka gunakan. Terkadang ini metode digunakan untuk murajaah, mengulangi kembali, memperkuat. Terkadang metode ini digunakan untuk mengetes, menguji kekuatan dan kecermatan seorang rawi dalam hafalannya. Yeah. Seperti yang terjadi pada Imam Al-Bukhari, barakallahu fikum. Demikian juga pada Imam Abu Nuaim, iya, yang dites sama barakallahu fikum Ibnu Ma'in, barakallahu fikum. Begitu juga Al-Mizzi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu biasa digunakan oleh mereka para ulama ahli hadis, dan itu merupakan metode salah dalam belajar. Bisa antum gunakan, ya, barakallahu fikum. Tiap malam itu bagus. Nah, barakallahu fikum. Faedah tadi kita belajar kitab tauhid. Nah, antum dengarkan, ana menyampaikan. Tadi faedahnya ini. Afwan, ada yang kurang, antum salah. Ini. Itu bagus. Iya. Al-muhim barakallahu fikum, itu metode yang bisa kita teladani, bisa kita contoh dari salafun saleh. Nah. Iya. Enggak perlu banyak-banyak, dua orang cukup. Antum dengan rekan antum yang antum cocok, ya, nyaman, enak. Sama-sama semangat barakallahu fikum. Itu akan memperkokoh dan memperkuat hafalan barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu kalau tiap malam rutin, masyaallah, hasilnya akan kelihatan. Barakallahu. Dibandingkan kalau kita belajar sendiri, kadang cepat ngantuk. Iya, kadang cepat jemu, cepat bosan, barakallahu. Nah. Baik. Tapi kalau seperti tadi akan cukup banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada catatan kita atau yang kita pahami, barakallahu fikum, bisa terlengkapi, bisa terkoreksi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, faqala hadith ya Aba Aisyata. Maka Sutair bin Syakal menjawab, anda saja yang dahulu, wahai Aba Aisyah, menyampaikan hadis kepada kita semua. Qala, maka Abu Aisyah Masruq mengatakan, hal sami'ta Abdullah yaqul al-aynani yazniyani wal-yadani yazniyani والرجلان يزنيان والبرج يصدق ذلك أو يكذبه. Kata Masruq, apakah anda mendengar bahwasanya Abdullah pernah menyampaikan riwayat dua mata itu berzina, dua tangan juga berzina, dua kaki juga berzina, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Barakallahu. Nah, hadis ini barakallahu fikum juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dengan redaksi yang lebih lengkap. Secara marfu', di mana Rasul mengatakan, innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minal zina adraka dzalika la mahalata. Rasul mengatakan, innallaha kataba ala ibni Adam, Allah itu telah mentakdirkan, telah menetapkan untuk anak Adam bagiannya dari perzinaan. Adraka dzalika la mahalata. Pasti mereka akan mendapati dan sulit untuk menghindarinya. Nah, ya. Jadi setiap anak Adam mesti dapat bagian zina ini. Barakallahu fiik. Ya. Mesti ada yang kena. Dan sulit bagi dia untuk menghindarinya. Padahal itu zaman-zaman biyen. Rasul mengatakannya. Ya, 15 abad yang silam manusia itu masih banyak yang malu-malu. Zaman sekarang kita akan membenarkan ucapan Rasul. Ya, sulit. Nah, susah. Apalagi hidup di negeri kayak gini. Barakallahu fiik. Nah, pasti kena. Barakallahu fiik. Baik. Apa kata Rasul? Alainan yaznian atau taznian. Dua mata kalian itu berzina. Wazinahan nazar. Zinanya mata kalian dengan melihat. Melihat lawan jenis, barakallahu fikum, yang bukan mahramnya, al-ajnabiyah atau al-ajnabi. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Itu sudah zina. Ya, yang laki-laki melihat perempuan, barakallahu fikum, itu sudah masuk dalam kategori zina. Naam. Ketika barakallahu fikum dia tidak segera menundukkan pandangannya. Nah, la tutfi'u nazratan nazratan dzaniyah. Jangan Anda mengikutkan pandangan sekilas dengan pandangan berikutnya. Nah, kalau tengok sekali barakallahu fikum, dia langsung menundukkan pandangan, langsung beristighfar, ya, berta'awud dari godaan syaitan, maka ma'zur, ya, barakallahu. Tetapi akan menjadi dosa kalau dia tidak segera menundukkan pandangan. Nah, barakallahu. Baik. Jadi Rasul pernah mengingatkan, seingat saya, Aqil bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Jalan berdua. Aqil ini terpesona dengan seorang wanita. Matanya kayaknya, barakallahu fikum, naam, iya, sangat-sangat, barakallahu fikum, terpesona. Maka diingatkan. Nah. Iya. La tutsbi'u nadratan nadratan saniyah. Sudah sekali saja. Iya. Jangan diikutkan pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Yang pertama ma'zur, yang kedua panah-panah syaitan. Iya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua itu panah beracun. Barakallahu fikum. Nah. Karena zina itu berawal, zina yang hakiki, dari mata. Makanya disebutkan pertama kali. Paham ya, Ikhwan? Nah. Iya. Baik. Sehingga hati-hati. Bagi para rijal, syabab, barakallahu fikum, untuk menjaga pandangan. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi yang sering-sering keluar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Fitnah wanita itu berawal dari pandangan, barakallahu fikum. Nah, seperti kasusnya Imran ibn Hittan, seorang laki-laki hafid, muridnya beberapa orang para sahabat. Barakallahu fikum. Nah, dia tadinya orang yang baik, barakallahu fikum. Nah, ketika pada suatu tugas, barakallahu fikum, nah di situ dia terpikat dengan seorang gadis, barakallahu fikum. Nah, ya pada pandangan pertama, nah, barakallahu fikum. Dan akhirnya dia bergelora dan ingin mendapatkan wanita tadi apapun resikonya. Ternyata wanita tersebut adalah wanita dari barakallahu fikum Haruriyah. Ya, wanita dari keturunan keluarganya Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Ah, enggak masalah, Ustaz. Iya, nanti saya dakwahi dia. Ya. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sudah dinikahi sama dia. Barakallahu fikum. Nah, ternyata kalah dia sama wanita tadi. Barakallahu fikum. Malah dia yang teracuni pikirannya dengan pemikiran Khawarij. Akhirnya nama dia terkenal menjadi tokoh yang barakallahu fikum, ya, membenci barakallahu fikum sahabat Ali radhiyallahu an, memuji Abdurrahman ibnu Muljim yang membunuh barakallahu fikum Naam Ali bin Abi Thalib. Iya. Naam. Ya darbatan barakallahu fikum. Baik. Min taqiyyin ma arada biha illa liyabluha min dhil arshi ridwana. Pujiannya kepada Abdurrahman bin Muljim. Ya, duhai sabetan pedang barakallahu fikum, tidaklah yang dia inginkan dari tindakannya melainkan mengharapkan ridha dari zat yang memiliki surga. Dan pujiannya selangit barakallahu fikum. Gara-gara wanita barakallahu fikum. Nah, baik. Dan barakallahu fikum, kisah-kisah ya orang-orang yang baik berubah jadi orang-orang yang buruk atau menyebabkan dia terjatuh dalam perkara yang keji berawal dari dia tidak bisa mengendalikan pandangannya dan dia mengumbar pandangannya. Makanya di dalam ayat juga diingatkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai nabiku kepada orang-orang beriman untuk menjaga pandangan mereka dan kemaluan mereka. Nah, barakallahu fikum. Dan hal ini juga berlaku barakallahu fikum bagi kaum Hawa. Naam, ya akhwat. Ini juga perlu diingatkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Terkadang barakallahu fikum tadi yang ikhwan sudah menundukkan pandangan, yang akhwat melototin terus. Jadinya ikhwannya grogi. Sambil masuk parit. Saking groginya diliatin terus. Ini awat sadar kok ngeliatin saya terus. Nah, mungkin iwannya GR ya. Jangan sampai seperti itu barakallahu fikum. Iya. Nah. Baik. Iya. Mentang-mentang matanya ditutup oleh cadar barakallahu fikum. Iya. Jadi bisa leluasa melihat. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga paham ini fulan, ini alan. Barakallahu fikum. Tahu musibah. Barakallahu fikum. Itu zina. Ya. Namanya zina. Nah, mengumbar pandangan itu zina. Barakallahu fikum. Zina mata. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wal yadan taznian, begitu juga tangan berzina. Ya. Wa zinaha albastu kata Rasul. Dan zinanya tangan adalah dengan membentangkannya. Artinya barakallahu fikum, dengan bersentuhan ya lawan jenisnya. Nah, salaman, kenalan ya. Kopdar, kopi darat. Nah, kenalannya di medsos barakallahu fikum ya. Nah, kita ketemuan nanti di mall. Nah, mall apa? Surabaya Mall kalau ada ya. Nah, Mall Surabaya misal barakallahu. Nah, temuan, kamu pakai baju apa? Saya pakai baju merah. Nah, ya sudah, saya juga pakai baju merah. Nanti kita ketemuan di tempat jaganya satpam. Biar aman. Nah, barakallahu. Salaman ketemu. Iya. Siapa namamu? Zina sudah itu. Ya, salaman. Hah, barakallahu. Zina itu. Zina tangan. Barakallahu. Naam. Warijalan barakallahu fikum tayyib tazniyan, begitu juga kaki berzina, wa zinaha al-khuta, dan zinanya kaki dengan melangkah ya, dia melangkahkan kakinya berjalan untuk menemui barakallahu fikum lawan jenisnya. Yang laki-laki menemui yang perempuan, yang perempuan menemui laki-laki, juga zina, kakinya berzina. Nah, ya jangan senyum-senyum antum, serius. Ya, barakallahu. Nah, jangan macam-macam. Ya, coba-coba barakallahu fikum untuk ketemuan. Naam, zina itu semua. Paham kalian? Ya. Naam, surat-suratan juga barakallahu fikum. Naam. Telepon-teleponan juga barakallahu fikum. Nah, insyaallah di sini enggak ada. Ya. Amin ya. Amin. Barakallahu fikum. Cuman mengingatkan saja, jangan sampai ada barakallahu fikum. Ya, itu namanya zina. Wahai santri-santriku yang budiman. Nah, ya, zina mata, zina tangan, zina kaki, barakallahu fikum. Ayo. Wal farju yusajjiqu dzalika aw yukadzibu. Sedangkan kemaluan itulah yang membenarkan atau mendustakan. Artinya, apakah zina-zina tadi akan benar-benar menjadi zina yang hakiki? Ya, tinggal kemaluannya. Barakallahu. Baik. Kalau sampai terjadi, ya itulah zina yang sebenarnya. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum, mereka para ulama membagi zina itu ada dua macam. Ada yang pertama zina maknawi, ada yang kedua zina hakiki. Ya. Zina maknawi adalah segala sesuatu yang menjadi wasilah dari zina hakiki. Naam. Makanya di dalam ayat wala taqrabu zina, dekat saja enggak boleh. Artinya wasilah dari perzinaan itu dilarang dalam syariat. Nah, di antaranya apa? Melihat lawan jenisnya. Ya, barakallahu fikum. Naam, bersentuhan dengan lawan jenisnya. Naam, janjian bertemu dengan lawan jenisnya, barakallahu fikum tadi, dalam koridor yang tidak syar'i. Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Kalau dalam koridor syar'i, labas seperti apa ikhwan? Seperti kalian ingin mengkhidbah atau nazar, ya memang sudah proses untuk menikahi barakallahu fikum. Nah, itu enggak zina. Iya, kalian melihat nazar diizinkan. Barakallahu fikum. Naam. Iya, berjalan ke rumahnya barakallahu fikum. Naam. Boleh. Naam, tapi salaman belum boleh. Iya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Itu namanya zina maknawi. Zina maknawi adalah segala sesuatu yang menjadi wasilah kepada zina hakiki. Ya, apa saja? Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan bisa dikatakan barakallahu fikum, fenomena perzinahan ini bisa dikatakan sekarang itu masuk dalam kondisi darurat ya. Kita bicara dalam skup yang luas ya. Nah, negeri kita. Nah, kalau kita melihat data dari barakallahu fikum apa namanya dinas sosial, bagaimana tingginya angka ya, yang pertama yang terjangkiti penyakit HIV, HIV ya, AIDS. Barakallahu fikum. Naam, HIV. Tayyib. Kemudian juga angka barakallahu fikum naam LKMD. Oh ya, LKMD. Naam. Atau MBI, Married by Accident. MBA ya, bukan MBI. Barakallahu fikum. Itu semanda dengan LKMD, MBA dengan LKMD. Nah, barakallahu fikum. Itu banyak. Ya, nikahnya itu karena kecelakaan. Kecelakaannya itu terlanjur. Itu banyak, angkanya semakin naik. Apalagi dengan adanya medsos ini, wah, hancur sudah. Iya. Nah, begitu banyak barakallahu fikum kasus-kasus yang terjadi barakallahu fikum melalui medsos. Kenalan di Facebook barakallahu fikum. Naam. Iya. Atau di barakallahu fikum Instagram atau di BBM atau misal dengannya. Nah. Barakallahu fikum. Darurat. Nah, ya sehingga para syabab barakallahu fikum, antum-antum yang ada di sini barakallahu fikum ya. Naam, jangan sering-sering keluar kalau memang tidak begitu mendesak ya. Barakallahu fikum. Nah, baik, juga berhati-hati dari barakallahu fikum fitnah wanita. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan zina maknawi ini barakallahu fikum naam tidak dihukumi seperti zina hakiki. Artinya berarti dirajam itu Ustaz. Ya. Ada orang melihat wanita gitu tidak menundukkan pandangan melotot terus, wah inti zina, rajam inti ini. Enggak. Ya. Zina yang maknawi barakallahu fikum naam itu termasuk dosa yang tidak sampai kena hukum had rajam barakallahu fikum. Nah, atau cambuk. Paham ya? Nah, tapi dia sudah termasuk dosa yang membahayakan barakallahu fikum. Nah, yang kedua adalah zina hakiki barakallahu fikum. Zina hakiki itu barakallahu fikum duhul hasyafah ila farjil mar'ah barakallahu fikum. Atau kita bahasakan dengan timba masuk sumur. Nah, ya. Iya. Itu namanya zina hakiki. Barakallahu fikum. Baik. Hasyafa itu disebutkan oleh mereka para ulama barakallahu fikum labas innallaha la yastahi minal haq dalam kutubul fiqh. Itu bagian barakallahu fikum helmnya itu. Nah, itu ketika itu hilang walaupun belum semuanya ya masuk, itu sudah termasuk dalam kategori perzinaan barakallahu fikum. Nah, itu namanya hasyaf barakallahu fikum. Baik. Ya, itulah yang dihukum dengan hukuman had ya, dirajam atau dicambuk, tergantung pelakunya dia muhsan atau belum muhsan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang namanya kedua jenis zina ini tidak bisa dipandang ringan. Paham ya, Ikhwan? Nah, baik. Jangan coba-coba mendekat, barakallahu fikum. Kalau sudah mendekat, akan bisa merapat. Ya, nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Wa qala na'am, maka berkata Sutair, ya saya juga mendengarnya. Qala ana sami'tu. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ajma'u li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin min hadhil ayah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Berkata Masruq, apakah Anda juga mendengar Abdullah pernah berkata, tidaklah di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang mengumpulkan permasalahan halal haram, perintah larangan, melainkan ayat yang satu ini. Inna Allah ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan tindakan yang adil, berbuat ihsan, ya, mendatangi barakallahu fikum bentuk ya al-qurba, na'am, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan juga melarang dari barakallahu fikum kefahisyan dan kemungkaran, na'am, dan tindakan baghi melampaui batas. Barakallahu. Qala na'am ana qad sami'tu. Maka berkata Sutair, ya saya juga mendengarkannya. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun asra'u farajan. Asra'u farajan min qawlihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apakah Anda mendengar Abdullah mengatakan, tidaklah ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang sangat cepat melapangkan kondisi yang sempit darurat, melainkan firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah jadikan, akan Allah berikan jalan keluar untuknya. Nah, itu adalah jalan keluar yang terbaik. Ya, ketika kita dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan barakallahu fikum terjepit, nah, jalan keluarnya adalah takwa. Barakallahu fikum. Baik. Jangankan orang Islam, ya, orang kafir saja akan Allah kasih jalan keluar. Nah, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, na'am, wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Nah, iya. Orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah itu kalau mereka berlayar di lautan dan terkena ombak badai, da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya, langsung doa kepada Allah. Bukan mintanya sama Latta Uzamanat, tapi langsung mintanya sama Allah. Ya Allah, aghithna, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, taubat, ya Allah. Nah. Maka Allah selamatkan, Allah kasih jalan keluar. Selamat, berhenti badainya, selamat mereka sampai ke daratan. Tapi giliran selamat sampai daratan, enggak lupa itu tobat-tobat yang tadi di kapal itu bilangnya. Barakallahu fikum. Ya, idahum yusyrikun. Syirik lagi. Orang kafir saja ketika terjepit, kalau dia minta kepada Allah, Allah kasih jalan keluar, apalagi yang muslim, apalagi yang mukmin, apalagi yang salafi. Nah, barakallahu fikum. Iya, pasti dan jelas akan Allah berikan jalan keluar. Yang penting mau kembali kepada Allah dan berserah kepada Allah. Cepat, ya, enggak lama. Kontan, barakallahu fikum. Nah, tapi jangan nanggung-nanggung juga. Iya, 100% harus totalitas. Nah, tapi kalau masih nanggung-nanggung, ya mungkin jadinya lambat, barakallahu fikum. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tu. Qala fa al sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ashaddu tafwidan min qawlihi ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apakah anda juga mendengar Abdullah berkata, tidaklah ada di sebuah ayat dalam Al-Quran yang sangat-sangat membuat orang itu berserah dan berpasrah daripada ucapan Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, maka Sutair mengatakan, iya, saya juga mendengarkan ucapan tersebut, barakallahu fikum. Nah, Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakumullah.